شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا متين أعزكم الله disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'd bin Affan semoga Allah meridainya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin, man ta'allamal Qur'an, seseorang yang mempelajari, yang mengkaji Al-Qur'anul Karim, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Barakallahu. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dikarenakan Al-Qur'anul Karim sumber ilmu, sumber kebenaran, sumber pensyariatan, kitab suci kaum muslimin. Barakallahu. Bukan berarti sebatas Al-Qur'an, namun juga yang menjabarkannya, yang menjelaskannya, yang menguraikannya, yakni para hadis sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dijabarkan dengan keterangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama kita yang terkemuka dari masa ke masa sampai yaumuddin. Sehingga hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya muslim yang terbaik adalah muslim yang ta'allum wa ta'lim, muslim yang mau belajar, yang mau mengkaji ilmu, ilmu din, sumbernya Al-Qur'anul Karim, diterangkan, diuraikan, dijabarkan dalam hadis yang sahih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan, dipahami oleh para ulama kita yang mengkajinya, yang mempelajarinya, dan yang kedua yang mengajarkannya, yang mengajarkannya. Dikatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian, menunjukkan amalnya paling afdal, orangnya paling afdal, tingkatan martabatnya paling tinggi dalam pandangan Islam. Ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan ilmu, mendapatkan khairiyah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mawalah aw aliman aw muta'alliman. dunia ini semua dilaknat, dikutuk. Dilaknat, dikutuk pula apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia seisinya terkutuk, dilaknat. Menggambarkan tercela, rendah, hina, menyesatkan, menyimpangkan, membuat anak Adam menjauh dari Rabbnya Jalla wa'ala. Mal'un. Dikecualikan yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah Jalla wa'ala, ingat Allah Jalla wa'ala dengan zikir yang syar'i. Wa ma wala, kata Nawawi, ay ta'atullah, dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Amal saleh, amal kebajikan, ketakwaan dengan penuh keikhlasan, dikerjakan dengan bimbingan sunnah, amal saleh. Ini dikecualikan. Yang ketiga, aliman, atau dia sebagai seorang yang alim, yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, atau muta'allima, atau dia seorang muta'allim, yang belajar ilmu, yang mengkaji ilmu. Barakallahu fikum. Hadis ini menegaskan bahwasanya di antara pihak-pihak yang selamat dari mara bahaya di dunia ini, selamat dari berbagai macam kutukan laknat dunia ini, ialah alim atau muta'allim. Imma dia seorang alim yang mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu, ngajari orang lain ilmu, atau muta'allim, atau dia belajar ilmu, mengkaji ilmu, selamat dari mara bahaya. Sebelumnya mendapatkan khairiyah yang terbaik, yang ini selamat dari laknat. Cukup dua hadis ini menggambarkan kepada kita seorang yang muta'allim, talibul ilmi, belajar ilmu, mengkaji ilmu, atau mengajarkannya, mendapatkan semua yang diimpikan oleh seorang insan, namanya falah, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan dengan dua hal, mendapatkan semua kebaikan yang dia dambakan, yang dia impikan, dapat. Yang kedua, dalam bentuk selamat, ya, selamat dari berbagai macam mara bahaya, petaka, bencana yang dia enggak suka. Dibahasakan dalam hadis, kebaikannya mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik. Yang kedua, selamat dari laknat. Kebaikan dicapai, mara bahaya dihindarkan. Itu namanya muflih, orang yang falah, sukses dunia, di dunia ini sukses agamanya dan di yaumul qiyamah nanti. Ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi cukup untuk menggambarkan betapa mulia dua sosok ini, yang ngaji belajar agama dan yang mengajarkan. Ikhwan fillah jazakumullah, barakallahu fikum. Faktanya, realnya, tidak hanya di masa sekarang, atau di masa lalu, apalagi zaman sekarang, untuk menjadi sosok muta'allim, belajar, talibul ilmi, mencari ilmu, tafaqquh fiddin, apalagi sosok alim, muallim, yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang menyebarkan ilmu, menjadi dua sosok ini bukan hal yang mudah dalam menapaki jalan dua pihak ini. Di sana banyak hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang menghalangi jalan terjal dia hadapi, jalan terjal dia daki. Tidak mudah. Sebagaimana kita mengamalkan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, amal-amal soleh yang lainnya tidak semudah yang dibayangkan secara faktanya. Banyak lika-likunya, banyak rintangan-rintangannya, banyak godaan-godaannya yang membuat banyak pihak tidak bisa masuk pada jalan dua pihak ini. Tidak bisa dia ta'allum, apalagi ta'lim. Tarekatiku. Atau kalaupun dia mendapatinya, menelusuri jalan dua pihak tadi, dia akan mendapati berbagai macam rintangan, gangguan, halangan-halangan, jalan terjal di dalamnya. Disebut oleh para ulama dengan sebutan awa'iq fi talabi wa da'wah, adanya penghalang-penghalang, jalan terjal ketika menapaki jalur berilmu dan mendakwakan ilmu. Jangan dibayangkan para wafikum, ketika anda ngaji, anda taklim, tadaqqufiddin, mendalami agama Allah Jalla wa'ala, anda akan mendapatkan sanjungan, pujian, aplaus dari semua pihak. Lah, nyatanya di zaman sekarang ini yang support lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak suka. Itu fakta. Apalagi yang menyampaikan ilmu, yang mendakwakan ilmu sebagai seorang muallim, mudarris, murabbi, dai, ustaz. Tidak sebenarnya dibayangkan. Barakalafikum. Sekali lagi, banyak jalan terjalnya. Di antara asbabnya ikhwanul fillah jazakumullah adalah kenapa banyak lika-liku dalam menempuh jalan yang mulia ini. Yang pertama adalah fushuul jahl wa dhuhuruhu indan nas, kondisi fakta akhir zaman. Kejahilan tentang agama Allah Jalla wa'ala tersebar merata pada orang-orang di zaman akhir ini. Fashal jahlu, zaharul jahlu. Itu disebutkan beliau SAW ketika membawakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Di antara ini, kejahilan nampak. Kebodohan tersebar di mana-mana. Banyak sekali di kalangan kaum muslimin wal muslimat. Bahkan kaum berpendidikan, kaum cendikia, kurang banyak memahami bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Pengetahuan tentang dunia hebat mungkin, tapi yang dibahas pengetahuan ilmu tentang din sedikit. Banyak umat Islam yang jahil tentang detail rincian agamanya. Itu fakta. Dan terjadi seperti khabarkan kita Muhammad SAW. Fashal jahlu, waharul jahlu. Ini yang ngaji, yang belajar. Bisa antum bayangkan yang ngajar, yang menyebarkan lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Lebih banyak yang tidak demikian kondisinya. Jangankan berdakwah pribadi, masing-masing saja berilmu, tafaqquh fiddin, talabul ilmi, sedikit jumlahnya. Dikatakan fushuul jahil. Sehingga orang-orang yang masuk menapaki jalan ini lumayan berat perjuangannya. Godaan sana sini, banyak yang enggak taklim, banyak yang enggak ta'alum, banyak yang enggak talabul ilmi. Banyak yang enggak mau menapaki jalan mulia sebagai dai Allah, sebagai muallim mudarris. Yang kedua, belum lagi khonatina zakumullah, ahadits wa riwayat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang wuqu'ul fitani wa kathratuha la siyama fi akhir zaman. Sekian banyak hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan akan terjadinya berbagai macam fitnah-fitnah, banyaknya fitnah-fitnah, derasnya fitnah-fitnah, fitnah yang besar, yang mencekam, yang samar, yang menakutkan. Barakallahu fikum. Itu banyak hadis. Dan di sini sampaikan barakallahu fikum. Di antara fitnahnya adalah intiza'ul ilmi. Ilmu din dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dengan diwafatkannya para ulama. Rasul mengatakan dalam hadis dan Bukhari Muslim, Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma minan nas intiza'an ba'da an a'tahumuhu wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mencabut ilmu ini dari umat manusia dengan sekali cabutan setelah Allah berikan kepada mereka ilmu itu. Namun Allah Jalla wa'ala mencabut, menggenggam ilmu dengan dicabutnya para ulama, wafatnya para ulama. Itu fitnah. Fitnah dicabutnya ilmu. Ilmu dicabut yang menggantikannya kebodohan. Ulama banyak diwafatkan, yang muncul para juhala. Beliau mengatakan di akhir hadis, fa idza lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Hingga ketika Allah Jalla wa'ala tidak lagi menyisakan seorang alim pun di situ, maka orang-orang pun, masyarakat pun menjadikan, mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, tokoh-tokoh agama yang bodoh-bodoh, juhala, kata Rasul. Ditanya sesuatu ilmu tentang perkara agama Allah ini, fa'aftau bighairi ilmin, dikatakan dia jahil, berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa'adallu, sesat, menyesatkan. Dari sini muncul berbagai macam penghalang-penghalang yang lain. Syubhat di mana-mana, penyimpangan-penyimpangan di mana-mana, tokoh-tokoh penyesat umat di mana-mana, namanya al-imatul mudhillun. Tokoh-tokoh penyesat umat yang jahil di mana-mana. Yang ini semangat ngaji, semangat thalabul ilmi, di tempat dia tinggal enggak ada alimnya, enggak ada yang memahami ilmu. Ada yang dikatakan alim, padahal dia seorang yang jahil. Ru'usan juhala, dianggap alim, padahal jahil. Ini semuanya barangkali kondisi ekstern. Yang nyata, yang wakil, Rasul memberitakan dalam banyak hadis Rasulullah. Ini semuanya membuat jalan taklim dan belajar banyak lika-likunya, banyak rintangan-rintangannya, jalan terjalnya. Harus berjuang, harus berkorban, harus kokoh, harus tabah, kalau tidak akan terpelanting. Baru masuk, memasuki jalan taklim, baru mau ngaji, mau taklim, omongan sana, omongan sini, cibiran sana, cibiran sini, tuduhan sana, tuduhan sini, gak ngapa-ngapain. Datang taklim di masjid dengan pengajian, pengawasan, macam-macam orang lain menilai, wah dia mau maju, mikir-mikir, ih, mau maju taklim yang dihadapi seambrek orang ini, menyuarakan suara sumbang tentang saya ini, dianggap A, dianggap B. Itu banyak rintangannya, apalagi yang mengajarkan ilmu, banyak sekali. Belum lagi khonamtina asyakumullah fitnah-fitnah yang lain dalam bentuk perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ikhtilaf di tengah-tengah kaum muslimin, banyaknya syahwat, syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ini jalan terjalik-kalikunya. Artinya ada seseorang yang punya semangat tinggi dalam mengkaji ilmu, semangat tinggi dalam menyampaikan Islam, ternyata salah jalur. Mestinya Syaratul Mustaqim, jalan yang lurus, salah jalur, jalur penyimpangan-penyimpangan yang ada, saking banyaknya firqah-firqah, pihak-pihak yang berpisah, yang menyimpang dari Islam yang benar. Ini yang semangat ini. Apalagi yang semangat, mengerikan ya. Sehingga jalannya semakin berliku. Dia harus selektif. Yang mana ini? Rasul memberitakan umatnya terpecah belah menjadi 73 firqah. Belum mengatakan kulluha finnar, semua di neraka tempatnya, jadi satu. 72 dikatakan sesat. Dan itu ada di depan dia dalam menapaki ilmu ini, dakwah ini, menapaki Islam dan sunnah ini, beragama ini. Mau masuk. Banyak jalan terjaya yang mana ini? A, B, C, D. Harus selektif. Sehingga penuh perjuangan. Ketika memilih ini, dia yakini benar. 72 rame-rame memusuhi dia. Dia milih yang ini, ternyata hakikatnya syubhat. Yang ini syahwat. Namanya fitnah yang begitu banyak. Kejahilan di mana-mana, kebodohan merambah di mana-mana, ilmunya semakin berkurang, ulama diwafatkan, syahwat, berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana, syubhat, paham-paham radikal di mana-mana, kelompok-kelompok yang dikatakan menyimpang oleh beliau SAW banyak sekali. Sehingga lika-liku untuk bertahan pada ilmu dan ta'lim, ilmu dan dakwah yang benar, itu luar biasa. Itu fakta. Kita sampaikan supaya menjadi pembelajaran, menjadi bahan evaluasi, bahan pemikiran, supaya kita dalam melangkah betul-betul sesuai dengan realnya, faktanya. Supaya jangan sampai gagal di tengah jalan. Bayangannya ketika ta'lim menyenangkan semua, indah semua, support semua, memuji semua, bla bla bla bla bla bla. Masuk lah ternyata yang inilah, yang itulah, yang menyakitilah, yang menggunjinglah, yang membulilah, yang menuduhlah, yang akhirnya dia tidak lanjut, tidak tahan dengan lika-liku tadi. Terjun dalam dakwah, dalam tarbiyah, bukan semata menghadapi berbagai macam tanggung jawab besar, tarbiyahnya, dakwahnya, mengurusi anak didiknya, besar tanggung jawabnya, belum lagi muskilah-muskilah dalam tarbiyah terkait dengan kesantrian, kedisiplinan, dan yang lain-lainnya. Ditambah lagi menghadapi berbagai macam masyakil dakwah di luar sana. Bayangannya dakwah itu masya Allah zen, nanti populer, nanti viral, nanti banyak sanjungan, bla bla bla. Masuk ternyata menghadapi berbagai macam masyakil-masyakil yang ada. Pasti. Maka sampaikan, sadarilah wahai para thullabul ilm, wahai para pencari ilmu. Pahamilah wahai para pengajar-pengajar ilmu, du'at ila Allah. Jalan yang ditempuh oleh dua pihak ini begitu mulia, namun terjal, berliku, berlika-liku, banyak penghalang. Barakallahu. Pahami ini supaya siap menapakinya, siap menelusurinya. Innalillahi. Hal berikutnya yang penting dibahas adalah bagaimana caranya seorang muta'allim, talibul ilm yang ngaji, yang taklim, kokoh, tabah, tegar, istiqamah di atas jalur ilmu, ngaji, taklim dengan berbagai macam kelak, kelok, lika, liku, jalan terjal yang bakal dia hadapi. Bagaimana caranya seorang da'i Allah, muallim, mudarris, murabbi, syekh, ustaz, dia bisa tegar, kokoh, istiqamah di atas dakwah ilallah, tarbiyah dirinya ilallah dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang ada itu. Yang paling penting nek cerita lika-likunya banyak, beragam, intern, ekstern. Tapi saya bawakan ekstern, internnya macam-macam. Ya malasnya, ya futurnya, ya lingkungannya, ya keluarganya yang gak mendukung, ya familinya yang gak mendukung, lingkungannya yang gak mendukung. Wah, kesibukan dunia, ekonomi, wah, banyak sekali. Intern dan ekstern. Maka yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa kokoh, tegak, istiqomah di atas at-ta'allum at-ta'lim. Ikhwan fillah jazakumullah, yang pertama ialah kenali fadilahnya, ilmui keutamaannya. Ini support Anda ngaji, Anda taklim, Anda talabul ilmi, tafaqquh fiddin, taklim, ta'allum, belajar agama Allah Jalla wa'ala. Kenapa Anda belajar? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Apa yang kamu dapatkan dari ini? Kamu mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu, dakwah, tarbiyah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Apa yang kamu raih dengan ini semuanya? Kenali fadilahnya, kenali keutamaannya, supaya kamu support, semangat untuk itu. Kamu mengejar keutamaannya, fadilahnya, pahala besar yang Anda dapatkan. Ketika Anda mengamalkan sesuatu dan tahu fadilahnya, lebih bersemangat untuk menjalankannya. Jangan cuma babnya duniawiyah saja. Ini juga demikian, pahala ukhrawi juga sama. Anda beraktivitas, tahu Anda kerja ini dapatnya fulusnya sekian. Kerja enggak? Lo kok diem? Kerja enggak? Ya kerja, ada fulus sekian. Anda kerja ini, sekian gajinya. Kerja enggak? Ya kerja. Direwangi, atau direwangi ya? Oh, dilewangi. Nah, dibela-belani, bangun pagi, jam 6, habis subuh, harus berangkat, pulang, sore, dilakoni, dijalani. Kenapa? Menghasilkan, ada faedahnya. Cari ma'isa, dapat fulus. Gimana? Gitu ya? Begitu pula, barakallahu fikum, terkait dengan bab ini, dua hal yang sangat mulia ini. Ta'allum dan ta'lim, belajar, mengajar, ilmu, din. Kenali faedahnya, kenali fadilahnya, supaya semangat dalam menjalankannya. Makanya di awal saya sebutkan fadilahnya. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain, keutamaan ilmu, belajar ilmu, talibul ilmi, rihlah ilmiah, majlis ilmu. Banyak, apalagi alimnya, ulama-ulamanya yang mendakwakan ilmu, menyebabkan banyak sekali keutamaannya. Saya bahkan dua tadi yang secara global mengumpulkan semua keutamaan, semua kebaikan Anda raih, semua mana bahaya yang membawa bencana, kamu selamat daripada ini. Pegangi ini. Kenapa taklim? Kenapa harus ngaji? Kenapa talabul ilmi? Kewajiban agama. Yang kedua, supaya jangan bodoh, beramal dengan ilmu, beragama dengan ilmu. Yang ketiga, pahalanya, Pak. Aku kepengen jadi muslim yang terbaik. Aku ingin mendapatkan pahala yang terbaik, martabat yang terbaik, kedudukan yang terbaik, dunia akhirat. Khairiyah namanya. Aku ingin selamat dari berbagai macam mara bahaya di dunia ini, apalagi mara bahaya di akhirat nanti. Selamat dari laknat dunia yang ada. Ada motivasi. Kenapa datang di halaqatul ilm? Rasul mengatakan riyadul jannah, itu taman-taman surga. Mau ke mana mas? Mau ke taman surga. Ada. Di Pemalang. Ada taman surga di Pemalang. Di mana itu? Di An-Nur. Kok ada? Ada halaqa ilmu di situ. Masih ilmu di situ. Tahu fadilahnya. Tahu keutamaannya. Apalagi sang da'i, alim ulama, besar. Fadilah untuk mereka semua. Ya, dihormati. Barakatuh. Ini yang pertama. Kenali fadilahnya. Paham ya? Keutamaannya dunia, agama, akhirat. Kebaikan dunia, agama, akhirat. Selamat dunia, agama, akhirat. Dengan ilmu dan ta'lim. Yaitu melangkah, ngaji, mengajarkan ilmu itu ada motivasinya. Mengejar apa yang kamu dambakan selama ini. Jadi enggak polosan toh. Mengapa mas ngaji mas? Ya melu batir lah. Batir ngaji, ya ngaji. Agak batir, ya orang ngaji. Kok datang sana mas? Ya tuh seru. Apanya yang seru? Ramai orangnya. Di rumah boring. Nanti boring ya? Apa boring itu? Ya nggak ada orang ngomong apa ya orang ngomong gini udah kanur banyak orang nggak ada motivasi keutamaan mengejar fadilah mengejar kebaikan dunia akhirat mengejar selamat dunia akhirat maka meskipun berlika-liku meskipun terjal Anda akan hadapi, Anda akan jalani, Anda akan telusuri dengan penuh semangat mengejar pahalanya, mengejar fadilahnya. Lebih besar dibandingkan dengan harta dunia seisinya. Dibahasakan kenali fadilahnya. Kenali fadilahnya. Yang kedua adalah barakallahu fikum ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat ketika talabul ilmi, ketika tafaqquh fiddin, bahkan ketika dakwah ilallah mengajarkan ilmu. Ikhlaskan niat. Ikhlas dengan makna yang jelas tauhid, mengesakan Allah atau mengerai ibadah. Persembahkan ngajimu, taklimu, persembahkan perjuangan dakwahmu lillahi ta'ala. Itu ibadah. Kayak salatmu, puasamu, baca Qur'anmu, itu lillahi ta'ala. Maka ngajimu, ta'limu, kau mengajarkan ilmu, dakwahmu, tarbiyahmu lillahi ta'ala. Yang kedua, yang tulus. Dibahasakan sepenuh hati. Engkau mengaji, engkau taklim sepenuh hati yang tulus. Mengajarkan ilmu dakwah yang tulus sepenuh hati. Yang kamu cari marbatillah ridhonya Allah Jalla wa'ala semata. Yang kamu harapkan pahala minallah Jalla wa'ala semata. Yang kamu harapkan al-jannah minallah Jalla wa'ala semata. Gak ada niatan duniawi atau yang lainnya. Bukan maslahat pribadi atau duniawi, tulus sepenuh hati. Ini kunci. Ikhlasun niat ini kunci. Rasul mengatakan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah agama ini untuk Allah semata. Hunafa sebagai orang yang hanif, yang lurus, yang tulus, yang bertauhid, mendirikan salat, menunaikan zakat. Allah mengatakan di akhir ayat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Anda akan qayyim, istiqamah, lurus di agama yang benar ini dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, semangat, ikhlas. Terus sepenuh hati. Ilahi tabaraka wa ta'ala semata. Ikhlasun niat inilah membuat barokahnya ilmu, barokahnya amal, barokahnya dakwah, barokah sportivitas, ikhlas. Barakallahu fikum. Dengan keikhlasan pula Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan kita dari berbagai macam makar-makar, tipu daya-tipu daya, balak-balak dunia akhirat. Mereka menyebutkan ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, apa godaan yang menimpa Nabi Yusuf? Apa godaannya, Pak? Apa godaannya? Apa godaannya? Harim. Apa godaannya? Harim. Tahu harim ya? Saya bilang, wanita cantik. Wanita yang termasuk pejabat, penguasa. Hanya berdua. Oh, yang laki-lakinya ganteng, tampan, dikatakan ini bukan manusia, ini malaikat, ini malakun karim. Perempuan cantik, jelita, wah, nasabnya tinggi, pejabat. Berdua lagi. Yang haraman, harimnya lagi. Itu godaan besar bagi kaum laki-laki. Laki-laki itu sak kuat kuatnya laki-laki, lemah di depan perempuan. Mana ni? Dia sosok penguasa yang paling kejam, paling hebat di depan perempuan satu ini. Klek. Mana ni? Ye? Orang yang masya Allah, pegulat yang sangat kuat, bla bla bla, sama satu ini. Klek. Dia katakan inna kaidakunna azim, tipu daya kamu itu sangat besar. Pertanyaan ada, apa sebab yang dengan itu Allah Jalla wa'ala menyelamatkan Nabi Yusuf alaih dari syahwat ini, fitnah syahwat ini, malapetaka membinasakan agama beliau nanti? Jawabannya adalah Allah mengatakan dalam sepanjang Nabi Yusuf, di akhir ayat Allah mengatakan innahu min ibadina al-mukhlasin. Diselamatkan dari tipu daya perempuan-perempuan yang ada itu. Allah mengatakan di akhir ayat, sesungguhnya Yusuf ini termasuk hamba-hambaku yang diikhlaskan niatnya. Mukhlasin artinya itu anugerah minal jalla wa'ala semata. Allah kasih anugerah, kasih taufik berupa keikhlasan dalam semua amalnya, dalam semua ibadahnya, dalam semua ketaatannya, termasuk dalam bab sekarang ini taklimnya, ngajarnya, ikhlas. Talabul ilmi ngajinya, ikhlas. Dakwah tarbiyahnya, ikhlas. Keikhlasan merupakan sahabat yang syar'i, selamat dari berbagai macam marah bahaya yang ada, syahwat, syubhat, selamat dari semua tadi. Allah yang menyelamatkan. Ikhlas. Kalau motivasinya keikhlasan, lillahi tabaraka ta'ala semata, ikhwan, maka seterjal apapun jalan yang kamu lalui untuk ngaji, taklim dan mengajarkan ilmu akan tempuh. Bagaimanapun lika-likunya tertempuh. Dan itu dicontohkan oleh para salafun saleh, semoga Allah merahmati mereka. Di masa lalu, bagaimana mereka punya semangat yang sangat tinggi dalam talabul ilmi. Di kalangan para salaf dikenal dengan sebuah rihlah ilmiah. Mereka bepergian, bepergian, bukan keluar desa atau kecamatan atau di kota kabupaten, keluar rumah, keliling dunia, keliling dunia. Gak ada mobil, wala pesawat, wala kereta, kuda jarang, kerja-kerjaan kaki. Keliling dunia, ke tempat-tempat yang ada ulama di sana, ada ilmu di sana. Datang ke sana, mereka mempelajarinya, mereka mengkajinya, menghafalnya, mencatatnya. Dan kebanyakan kala itu dunia ilmu di Timur Tengah kebanyakannya. Juga ada di belahan wilayah Ajam yang dahulu belum ada yang namanya kondisi yang modern. Sehingga menapaki luasnya Padang Sahara, terjalnya gunung berbukit, berbatu. Jarak sangat jauh mereka tempuh. Bukan cuma berkilo-kilo, ratusan kilo, bahkan ribuan kilo mereka tempuh. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Sekali rihlah, 2 tahun, 3 tahun pulang. Berangkat lagi, hakata. Sampai dengan rihlah, 17 tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Mereka jalani. Kenapa itu? Tahu fadilahnya. Tahu keutamaannya. Dan motivasinya adalah keikhlasan. Betul-betul tulus, ikhlas, penuh hati. Lillahi tabaraka wa ta'ala semata dalam mengerjakannya. Yang bikin kokoh dan kuatnya seseorang dalam terapi ilmi para pelajar ikhlasnya. Contoh para salaf. Antum membuka peta, lihat kondisi sebuah negara. Negaranya Ustaz, gunung-gunung, segala macamnya itu. Negara-negara Timur Tengah, di mana? Ada di Irak, ada di Syam, Syria, ada di Yaman, ada di Mesir, ada di Mekah, ada di Madinah. Itu semua sudah ditapaki, dijelajahi, ditaklukkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Sampai ke Andalusia. Anda mendapat di sana banyak gunung-gunung terjal yang tinggi-tinggi itu. Itu ditaklukkan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk mempelajari ilmu, mengambil ilmu, mengkaji ilmu, bahkan mendakwakan ilmu. Itu para salaf. Kenapa? Ini kuncinya. Tahu fadilahnya dan ikhlas niatnya dia dalam thalabul ilmi. Motivasinya lillah, bukan yang lain. Barakallahu fikum. Hakadha para salaf. Kita pun juga demikian barakallahu fikum. Alhamdulillah banyak berbagai kemudahan-kemudahan terkait dengan transportasi dan segala macamnya. Tinggal banyak fitnahnya dan yang lain-lainnya itu. Kenali keutamaannya. Ikhlaskan niat dalam thalabul ilmi lillahi ta'ala sepenuh hati, tulus, yang dicari mardhatillah wal jannah. Dia akan kuat, dia akan mampu untuk menapaki jalur berliku dalam belajar atau mengajarkan ilmu. Daya juangnya tinggi, semangatnya membaca, dikarenakan motivasinya benar. Ikhlasun niyati fit ta'limi wa ta'allum. Barakallahu fikum. Jamil ada nih? Belum ya? Belum di kasih warning nanti. Tadi belum. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ialah barakallahu'alaikum al-luju ilallah, at-tawakkulu ala Allah, al-si'ana billah. Engkau bersandar kepada Allah Jalla wa'ala, bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, mohon pertolongan kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala ketika taklim dan mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Mohon taufik hidayah minallah jalla wa'ala, diberi kemudahan-kemudahan, diberi taufik untuk mengkaji ilmu, talabul ilmi, tafaqufiddin, mohon taufik untuk bisa mengajarkan ilmu tadi. La haula wa la quwata illa billah. Hakada. Serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhtiar jalani. Semangat dalam talabul ilmi. Selebihnya, sandar kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Mohon kemudahan kepada Allah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Monggo Pak, tawakal. Bismillah, azan. Hai barakallahu fikum. Tentang tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini penting ya, pendalamannya ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi dia, mencukupi semua urusan-urusan dia. Aikafihi. Ketika Allah Jalla wa'ala yang mencukupi dia, apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang khawatir yang kurang? Semuanya Allah kasih, semuanya Allah mudahkan. Fawahs, ikhtiar dan dengan tawakal. Yang lain juga adalah barakallahu fikum, al-amalu bil ilmi, disebut dengan tahalli bit taqwa. Mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan, yang kita ajarkan, berhias dengan taqwallah dalam keseharian. Dalam keseharian berjuanglah untuk mengamalkan ilmu, berjuanglah untuk menjadi hamba Allah, muslim yang saleh, yang bertakwa. Semangat mengamalkan ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam mengerjakan ketaatan dan kebajikan. Ikhlaskan niat dalam mengamalkannya dan kerjakan dengan bimbingan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendatangkan semua kebaikan dan menghilangkan semua mara bahaya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj, solusi, kata ulama dalam tafsirnya, solusi yang paling cepat, paling tepat, paling baik, makhraj dari semua problemnya dia. Dia menghadapi berbagai macam cobaan, jalan terjal, rintangan-rintangan yang berlika-liku dalam beribadah, beramal saleh, taklim, mengajarkan ilmu, masyakil di depan dia banyak. Allah yang akan ngasih dia solusi, ngasih jalan keluar yang cepat, yang terbaik, ngasih kemudahan-kemudahan. Apa syaratnya? Taqwallah. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan jadikan semua urusan yang sangat mudah sekali, dikasih kemudahan-kemudahan dalam semua urusan. Itu meliputi yang dunianya, yang agamanya, yang akhiratnya. Juga kemudahan-kemudahan ketika mengkaji ilmu, mengajarkan ilmu. Tayib, meskipun dari lika-liku yang begitu panjang, terjal jalannya, Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, Allah kasih ma'unah, Allah kasih taisir, Allah yang kasih. Kitanya mengerjakan syaratnya, taqwallah, laksanakan perintah, jauhi larangan, perbanyak amal saleh, kebajikan, mengamalkan ilmu dan meninggalkan berbagai macam larangan agama. Barakallahu fikum. Ini asbab syariah, yang syar'i supaya kita bisa tegar, tabah, kokoh, kuat dalam menapaki lika-liku taklim dan dakwah. Allah yang ngasih. Selebihnya juga ya kana tinasiakumullah, menghindarlah, menghindarlah dari semua asbab yang menghalangi kita dari taklim atau dakwah kita. Al-hadar minal mu'awwiqat. Mewaspadai penghalang-penghalangnya, al-ibtiad anil mu'awwiqat. Jauhi, hindari hal yang menghalangi supaya memudahkan kita untuk menapaki jalan ilmu dan ta'lim. Barakallahu fikum. Ini secara tema semoga bisa dipahami dengan baik, dan yang paling penting adalah penerapannya, prakteknya di lapangan. Ketika taklim, ketika mondok, ya talabul ilmi, ketika mengajarkan ilmu dakwah tarbiyah, camkan baik-baik, jalannya tidak semudah yang dibayangkan. Kadang mudah, ringan, alhamdulillah. Kadang banyak tekanan, rintangan, gangguan, godaan, berliku-liku. Sabarlah, tabahlah. Tahu faktanya, siap untuk berjuang, siap untuk berkorban. Dan kerjakan asbab syariah tadi, ikhwan, yang sebabnya, semoga Allah Jalla wa'ala dengan taufik kepada kita semuanya. Allah yang kasih kemudahan, Allah yang kasih bimbingan, Allah yang kasih taufik dan hidayah dalam menapaki jalan terjal ilmu dan mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tak kasih kesempatan, ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau sampaikan. Barakallahu fikum. Waktunya sampai jam 7.15. Tidak semakan nanti. Ha, bismillah. Semoga gampang. Yang penting kedengaran. Boleh. Salam. Mantap, ah gitu. Soalnya menggembirakan, menyemangati kan gitu ya. Apakah juga mendapatkan pahala yang sama dengan riwayat di atas bagi yang mempersiapkan sarprasnya, infrastrukturnya, segala macamnya? Jawabannya, Anda mendapatkan ajrul muta'awin, pahala orang yang bertawun dalam bab ini. Ada dua macam, ada fa'il, mubashir, pelaku langsung. Ada yang muta'awin, dia tidak bisa mengerjakannya, namun tahu di dalamnya. Dua-duanya dapat pahalanya. Bedanya tentunya, tentunya pelaku langsung lebih utama. Nah, ada tingkatan-tingkatan dalam pahala barakallahu fikum. Anda mendapatkan pahala orang yang mengaji Quran. Anda mendapatkan pahala orang mengajarkan Quran. Dan itu pahala jariyah. Dikarenakan manfaatnya terus berkesinambungan. Sama pahalanya, cuma mereka lebih tinggi dikarenakan pelaku langsung. Kita pun juga bisa mendapatkannya pula. Di samping ta'awun sarprasnya, kita kan bisa ngaji Quran. Belajar tajwid, baca banyak benar, kan gitu ya. Ya, mengkaji, ikut taklim, pengajian-pengajian, dikaji Al-Quran, sunnah, ilmu badannya. Ta'alum di situ. Meskipun belum menjadi muallimnya. Pahala ta'allumnya satu poin dapat, sehingga dua-duanya dapat. Pelaku langsung yang ta'lim iya, yang ta'awun juga iya. Luar biasa. Nah ini yang bagus, semangat ta'awun yang paling bagus. Ngapain gitu? Dan kalau bisa jangan cuma mengajukan pertanyaan, tapi langsung saja diwujudkan gitu ya. Antum lihat lagi taklim di Anur, tengok ada yang kurang lah Anur ini, ada yang kurang tak kira-kira ini, ada yang kurang tak, ada yang kurang tak, depannya ada yang kurang ya, tengahnya ada yang kurang ya, belakangnya lo kok diam aja, udah selesai tak belakangnya, nah itu dia, tengok, oh ada yang belum selesai, Bismillah, tahun. Bereskan, selesaikan, siapkan segala sesuatunya. Itu pahala besar. Apalagi terkait dengan masjid. Termasuk dikatakan sedekah jariyah, infak jariyah, infak yang terbaik, pahalanya terus mengalir selama dipakai untuk perkara ibadah, ngaji, taklim, dakwah dan perkara kebaikan. Ngomong lagi, ya Allah semangat berlomba-lomba selesaikan belakang itu. Sana belakang ya, betul ya? Arah timur, belakang selesaikan semuanya. Dan juga yang lain dan teman-teman yang lain dan tempat-tempat kebajikan yang lain, barakallahu fiikum. Ta'awun namanya, Pak. Ada pahala pelaku langsung, ada pahala yang berta'awun di dalamnya. Ada lagi yang ketiga. Ada yang ketiga. Yang nunjukkan. Nunjukkan. Mas-mas. Mas, ada proyek pembangunan belakangan Nur Masjid. Monggo jenengan infak sedekah. Nunjukkan. Itu loh ada proyek ta'awun. Matur nuwun, makasih. Ta'awun. Anda yang nunjuk ada pahala juga. Rasulullah kan dalam hadis, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Yang menunjukkan orang lain pada perkara kebaikan, dia dapat pahala kaya pelakunya. Harap. Yang dikatakan kaya ada mengatakan semisal, ada mengatakan di bawahnya. Ngoten nggih? Dapat semua ini, masyaallah. Yang buru-buru dapat, yang nunjukkan dapat, yang ta'awun langsung dapat, pelakunya langsung dapat. Dan ada yang borong semuanya. Yang ngasih tahu dia, dia juga ikut ta'awun fisiknya, dia juga belajar ilmunya, dia juga mengajarkan ilmunya juga, borong kabeh, borong semua pahala yang ada afdal. Semakin banyak, semakin afdal, semakin keikhlasannya. Barakallahu fikum dengan bimbingan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana, Pak? Allahu musta'an. Pertama banyak-banyak doakan taufik untuk ananda, semoga diberi taufik pada Allah Jalla wa Ala mengetik kewajiban dia sebagai seorang muslim mengerjakan salat. Yang kedua, memang anak zaman sekarang beda dengan dulu. Dulu zaman mbah-mbah kita mungkin yang sudah sepung ya, yang sebelumnya jenengan ini langsung matuh gininya sudah langsung sarot ke masjid. Sekarang ada begitu kan? Wah, nolak. Tambah ngamuk, tambah jadi. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang bagus, yang persuasif terkait dengan tipe-tipe yang seperti ini. Disupport, disemangati. Maksudnya dia melakukan sholat, tapi nanti-nanti. Paham. Artinya kan tidak ideal kan? Tidak ideal kan? Saya menyoroti barakallahu'alaikum terkait dengan yang pertama tariqah kita untuk menangani anak-anak zaman sekarang seperti ini. Enggak mungkin dengan cara-cara dahulu yang mungkin tegas, keras, pukul, mandeng, cetot. Tahu cetot enggak? Begini kan, pengep, aweng, enggak bisa. Karena zaman sekarang ini baperan. Sensitif, maklum Gen Z. Mana ya? Disupport, semangat. Ya Allah nih, semangat terus begitu, terus dan harus sabar. Harus apa? Kadang tarik ulur. Sehingga itu yang kita upayakan supaya sebaik mungkin caranya, pendekatannya lebih persuasif, disupport dan semangati. Dan zaman sekarang tidak mempan, Pak. Di ngamuk-ngamui, diumpat-umpat, di murang-muring, tambah tadi. Sehingga jangan sampai ada pertengkaran tadi. Maten. Anak muda sekarang dia tengkar, berani sama orang tua. Wani, Pak. Lho ya apa? Berani, kok udah berani. Oh, tak panggil mana urusannya gitu. Sehingga disupport. Ya, anak-anak muda yang ngadeng-ngadeng, Le. Ya, yang ngadeng-ngadeng, yang semangat ibadahnya. Tayyib, terutama sholatnya antum, dikarenakan itu merupakan imaduddin, tiangnya agama. Kamu mau jadi anak baik, harus semangat sholatnya, bagus sholatnya. Sebaliknya juga sebaliknya. Barakallahu fikum. Intinya tadi, semaksimal mungkin orang tua berusaha. Selebihnya dia sudah balik, dia sudah mukallaf. Pahala pek sendiri, dosa tanggung sendiri. Sebenarnya orang tua punya tanggung jawab berat dan besar untuk selalu mengawasinya, selalu memerintahkannya, selalu mensupportnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati. Lanjut. Wastabir 'alaiha. Yang saya mau kan kata-kata yang kedua ini. Perintahkan anggota keluarga untuk salat. Ya Allah salli salli. Kita hanya semangat salat. Ya Allah, yang istri, ya Allah anak-anak, kum salli ya Allah. Semangat di salat. Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Dengan bahasa wastabir, ada pendapat huruf ta di situ. Bukan wasbir 'alaiha. Wasbir 'alaiha sabar. Ngono tok. Wastabir itu diminta musabarah. Mudawamah. Istimewa sabar. Sabar. Selalu sabar. Teruslah bersabar. Yang membaca sabarnya kamu untuk ini. Itu enggak mengandung syarat bahwasanya bab satu ini ya ikhwan, seringkalinya kita mendapatkan penolakan, perlawanan dari anggota keluarga ketika kita minta mereka sholat. Kita ambil ya, paham gak? Ya Allah, dek, sholat dek, ya mas, tanggung, ini lagi masak, sekalian nanti selesai mandi bersih. Gak langsung, jik, sebina wakoknan. Mendapatnya seperti ini, yang pertama, betul ayatnya, wastabir alaiha. Kalau sabar, sing kuat sabari, yang membaca sabarnya, terus sabar, jangan bosan untuk bersabar. Sampai kapan? Ima kita yang mati atau dia yang mati. Dia adalah anak kita, istri kita. Ya sekuat tenaga berjuang sebaik mungkin caranya. Barakallahu fikum. Makanya dengan cara-cara menyesuaikan kondisi zaman anak sekarang ini. Barakallahu fikum. Ya anak segede ini, segede ini. Ya Allah, salat. Ya, langsung tuh jayar tuwe. Ngamuk pak, marah dia pak. Jangan-jangan dilapor polisi lagi. Insyaallah, Allah ibarat itu. Bes ya? Entek waktu lagi. Iya pak. Entek ya. Ukuran 2 menit. Nggak apa pak. Wakil pertanyaannya. Insyaallah. Yang ini wallahu a'lam bissawab. Ada pendapat mazhab tentang tidak najisnya air liur anjing. Bagaimana salah memandangnya? Pendapat siapa ini? Udah maksudnya bukan yang tanya siapa. Siapa yang punya pendapat demikian? Air liur anjing, air liur anjing enggak najis. Saya belum tahu nih. Selesai najis dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang terkena jeratan anjing itu 7 kali. Yang pertama dengan pasir. Paham ya? Iqsiluhu sab'an wa'afiru thamina biturab. Bersihkan 7 kali. Ada yang mengatakan yang pertama dengan turab, ada mengatakan yang kedua dengan turab, dengan pasir. Kadang-kadang disuruh mencuci, apa pakai pasir lagi. Tandanya apa ini? Najis. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Yang dalam pembahasan fiqih ikhwan harus menggunakan dalil. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan itu badannya anjing. Kalau badannya dikatakan hukumannya suci, kecuali ada bekas-bekas najisnya. Barakallahu fikum. Cukup gak? On time jamnya. 7:15 pas 15. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.